jawab tentang dirimu. Membuatku selalu percaya akan arti cinta. Tangisan pertamamu sebuah anugerah untukku. Senyuman pertamamu bahagia selamanya. Pagimu pagiku kan seperti warna di hatimu. Malammu malamku kan ku jaga selalu. Selamanya bahagia pertamamu kebahagiaan.